ugi marsapa jolo autu anggi isedo anggi manusia sanga bidadari anggo buida siang kulitmu curiga doa umanda apalagi jogi ni rupomu sumando bidadari na turun siang kayangan. Jogina, usai pemudar kau.